kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, wajib kita berpuasa, menahan diri dari berbicara kepada ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang, yang memiliki pemikiran-pemikiran ahli bidah, walaupun penampilannya penampilan sunnah. Wajib kita berpuasa, menahan diri dari berbicara kepada mereka, sebagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan, menahan diri kita dari makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Dan inilah sebab yang melindungi kita setelah taufik dari Allah untuk kita tidak terjatuh di dalam perkara-perkara bid'ah. Wajib kita seperti itu. Kalau kita mau terjaga dari penyimpangan-penyimpangan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 26, "Inni nazartu lirrahmani sawman wa lan ukallima al-yawma insiyan." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa, untuk menahan diri dari berbicara kepada manusia. Karena mana puasa bukan hanya menahan makan dan minum syahwat saja, tapi termasuknya menahan berbicara kita dari berbicara-bicara yang buruk, atau juga berbicara kepada ahli bidah. Dan harus kita tahan juga itu, agar kita selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan berkata Al-Suddi, seorang tabi'in, dalam mentafsirkan ayat ini, "Kana fi Bani Israel man arada an yastahid soma anil kalam kama yasumu minat ta'am." Dahulu orang dari kalangan Bani Israel, ketika dia ingin melakukan sesuatu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, mereka menahan diri, mereka berpuasa dari berbicara. Tidak berbicara dia, diam dia. Sebagaimana dia menahan dirinya, berpuasa dia dari makan dan minumnya. Dan kita, ahli sunnah wal jamaah, jika kita ingin selamat akidahnya, jangan berbicara dengan ahlul bidah atau orang-orang yang dia itu memiliki penyimpangan-penyimpangan. Dan inilah akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaahnya. Berkata Abu Ayyub Asy-Syikhtiyani, seorang tabi'in, dia mengatakan, "Lastu biradi ala ahli bid'ah bi syai' ashuddu min as-sukut." Sesungguhnya aku tidaklah membantah atas ahli bid'ah di hadapannya dengan sesuatu apapun juga. Dan aku benar-benar menguatkan diam di hadapan ahli bid'ah. Jadi lebih menyakitkan orang-orang al-bid'ah atau orang yang menyimpang. Dan juga berkata Ahmad bin Abil Hawari, dia berkata kepadaku Abdullah bin Bisr, seorang tabi'in, dia berkata kepada tabi'ut tabi'in, dan dia mengatakan, "Laisa sunnah indana an tatakallama ahlal ahlil ahwa." Bukan akidah yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah anda berbicara di hadapan ahli bidah. "Walakinna sunnah alla tatakallama ahadan minhum." Akan tetapi sunnahnya adalah tidak berbicara dengan mereka ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang, walaupun zahirnya sunnah, tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka. Untuk apa? Agar kita tidak terjatuh di dalam penyimpangan. Dan orang yang suka berbicara kepada ahlul bidah atau kepada orang yang menyimpang, lambat laun dia setelah dapat hidayah dapat kesesatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili, sesungguhnya Rasul bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Dan tidaklah satu kaum sesat setelah dia dapat petunjuk, setelah dia dapat akidah yang sahih, kemudian dia dapat akidah yang menyimpang, tidak lain karena dia suka berbicara dengan ahlul bidah, dengan orang-orang yang menyimpang, walaupun tujuannya untuk debat. Maka wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berpuasalah anda dari makan dan minum, juga berpuasalah anda dari berbicara dengan ahlul bidah, agar anda terjaga sunnahnya, akidahnya, sebagaimana ahlul bidah atau orang-orang yang ahli subhat, walaupun pakaian-pakaian ahli sunnah, tidak mau berbicara dengan ahli sunnah yang di atas al-haq. Kenapa anda mau berbicara dengan orang-orang yang menyimpang sehingga anda akhirnya dapat penyimpangan? Maka semoga dengan akidah ini kita dijaga oleh Allah dan taufik di tangan Allah. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li walakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم القيامة. أما بعد، قوم مسلمين، جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Tidak ada kebenaran kecuali Al-Qur'an, hadis dan kalam salaf, perkataan salaf. Dan harus kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hadis, kalam salaf, walaupun banyak orang menjauh dari kita. Dan jangan terus berpegang dengan pendapat-pendapat anda walaupun banyak orang menghiasinya. Dan Imam Ahmad berkata, adrakna min ahlil ilam, kami mendapatkan banyak dari kalangan ahlil ilam. Dan Imam Ahmad seorang tabi'ut tabi'in. Dan kata Imam Ahmad, innahum kanu yakrahuna al-kalam wal julus ma'a ahli zair. Sesungguhnya ahlul ilm dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang didapatkan oleh Imam Ahmad, semuanya benci untuk berbicara dan duduk-duduk dengan orang-orang yang berpenyakit hatinya, yang menyimpang akidahnya. Walaupun zahirnya dia menyampaikan hadis, walaupun zahirnya dia berpenampilan-penampilan sunnah. Wa innamal umuru fitaslim. Sesungguhnya perkara itu intinya adalah berserah diri, tunduk, patuh menerima syariat ini. Wal intihau ila makana fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ujung perkaranya itu adalah apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Walaysa fil julusi ma'a ahlil bid'ah wa zaid litarudda alaihim. Dan bukan ujung perkara itu anda duduk-duduk berbicara dengan ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang untuk membantah mereka atau untuk berbicara kepada mereka. Wassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya keselamatan dari akidah yang menyimpang dengan tidak duduk-duduk bersama mereka ahli bidah atau ahli zaid, yaitu orang-orang yang menyimpang, dan tidak berbicara dengan mereka. Sebagaimana ahli subhat, ahli bidah tidak mau berbicara dengan ahli sunnah yang dekat al-haq, sehingga dia tetap dalam kesesatannya, penyimpangannya, tidak mau dia dapat hidayah. Maka kenapa kita mau duduk-duduk sama mereka yang menyimpang? Semoga kita dapat hidayah dari Allah di bulan Ramadan ini. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.